Matius pasal 10 sasio. Naupu Yesus nombatesa etu pura-pura, nalaimo ia nompalasi bagia Galilea, nalaum pakari bagia Yudea, risambote binangga Yordan. Nadeampu tau nantuki ia, padiri setu ia nompakabelo, jua-jua ira. Pade naratamo barasku yang baat tau toparisi, madota mangelo salah Yesus. Ira nompekutana ia ivei. Nantuki atura-atura gamata, mamala sambalanggai membasom porongona besi antem pengele-ngele sabana. Nesonomu Yesus. Ivenumo, da apa ni basa komi to ni tulisi riara buku na gasang gaulu? Rilamba pamulana, topong pajadi manusia non pajadi sambaa langgai, bo sambaa besi. Pada nopu etu niulina, etu mo sabana langgai kana mempalasi indo umana, pada malau marori jai rongona besi, pada ira rombaa kana majadi sambaa. Jadi rarampanggita ala tala, ira rombaa itu da amana rombaa, tapi sambaa. Sabana itu, nuapa toni pakasaungu ala tala, ne era popogaa manusia. Pada nekutana vokmu tau-tau to parisi ka ia. Ane ivetu, nuapa sabana imusa numpakau langgai membawai surat tala karongona besi, pada membasompo ia. Nesonomu Yesus. Musa numpaloga komi membasompo rongomu ivetu, sabana na ko'o gagarara komi, tapi rilamba pamulana da'a ivetu. Jadi epe komi tesaku ei. Ise masema membasompo rongo na besi, pada memporongo besi tanina, naupa rongo na pamulana etu, da'a no gausala antelanggain tanina, tau etu nireken nebualo. Naupu etu, anaguru-anaguru Yesus nangulika ia. Ana ivetu kasusa na aturan porongo, na belo pa ane tahu da amorongo. Nesonomu Yesus. Da apura-pura tahu mamala mantarima pantesa etu, aga ira toni pakatantu ala tala. Sabana naria tahu da anamala morongo, sabana da anagana sipana, nesuvung gariara indona. Naria vou tahu da anamala morongo, sabana nitunggai nigeron tahu sipana. Pada naria vou tau da anorongo, sabana dota namboto, ala ira maloga mantui bago ipue. Ise masema mempakule mantarima pepatuduki ei, kana ratarimana. Naria sanggani, nadeampu tau nanggeni anak-anak iram pekerja Yesus. Ala ia membadi kapalena, rikoro ira, pada musambaya ka ira. Tapi anak guru Yesus nanggarau tau-tau itu. Nanggita itu, namulimu Yesus ke anak guru-anak guruna. Pakamba mongana-ngana etu maratari jaiku. Ne era tagi ira. Sabana aga tau to nuenggu evangana ngana ei. To masih pato majadi todea riara puparenta nu ala tala. Pada nidikana palena, ribalengga ngana-ngana etu, ala membagani ira. Naupu etu, nalaimu ianggaris etu. Naria sayo, samba atau numpaka mosu Yesus, pada nikutana. Guru, povia nu apato na belo na to masih pato ku povia, ala aku mamala matuvu ma belo samperika sae-saena? Nesonomu Yesus. Nu apa sabana komi nompekutana aku eva povia to na belo na, da arian tanina to na belo, aga pue ala tala. Ane komi madota matuvu ma belo samperika sae-saena, tukimo parenta-parenta ala tala. Pada nekutana vo umu tau etu. Parenta-parenta umbana? Nesonomu Yesus. Ne eme patesi. Ne emo gausala ante tau da arongo mumboto. Ne ema ngangga. Ne emo davari ngayon topo tangara. Bila mo indo bo umamu, pade potove mo sangga manusiamu, nasimbayu eva komi non potove koro mumboto. Nangulimu tau etu ka Yesus. Parenta-parenta etu nituki kupuramu. Nua papa vou, tomasi pato kukavia? Nesono Yesus. Ane komi madota majadi mabelon toto, kalau pobalu pura mombarambaramu, pade palele modoi olina etu, katau-tau nakasiasi, ala murata kakalumana risuruga. Maupu etu, kamai, tukimo aku. Nangepe tesa Yesus etu, naaimu tau etu, antena susararan. Sabana ia, samba tau to nakalumanan puu. Naupu etu, nangulimu Yesus ka anak guru-anak guruna. Aku mpu-mpu no tesa ka komi, nakajampu tau nakalumana majadi todea rarapu parenta nu Allah Taala. Pade ku ulivo uka komi, nagampa pasaungu binata tona betena, eva unta, mesuari bolo jaru, pade samba atau nakalumana majadi todea riarapu parenta nu Allah Taala. Sanggana ngepe pantesa Yesus itu, nateka jampu umurara anak guruna, sampai ira nanguli. Ane ivetu, natantumo, da arya samba atau toma malara pakasalam. Yesus nampena ira pada nanguli. Ane agangari manusia, natantu da amamala majadi, tapi anenggari Allah Taala pura-pura mamala majadi. Pada nangulimu i Petrus. Kita veipue, kami ei, nampalasi pura-pura nuapa tonaria rijai kami, pada nantuki kami, nuapa rata kami banepia? Nesonomu Yesus kaira. Aku mpu-mpu uno tesa kakomi, tempo Allah Taala mumpakabohum pengele-ngele banepia, aku ananu manusia, kana mekatoko ripekatoko magau tonagayana. Pada tempo itu vou, kami tonantuki aku, kana mekatoko risampulu romu pekatoko magau ntanina, mumbatangara muli nusampulu rombaa ana Israel. Isema-sema tonampalasi sapona, bara sampai subuna, bara indo umana, bara ana-anana, bara tinaluna, sabana nantuki aku, tau etu kana mumbarata bali satunggani kadeana. Pada ia bo'u mumbarata katubua mabelo, sampai rika saya-sayana. Tapi na dea tau tona langa katubuna bei-bei, kana majadi tau tonaide katubuna banepia. Pada na dea bo'u tau tonaide katubuna bei-bei, kana majadi tau tona langa katubuna banepia.